Gak usah pakai eho. Nah, tes satu, nah suara asli. Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah cuma nanemin pondasi, nanemin iman, dandanin akidah. Maka kelar maulid nih, iman kita, akidah kita kudu mantep. Berakhlak kepada Allah, tingkatin ibadah selesai maulid. Kita siang malam hadir maulid dari majlis ke majlis, musola ke masjid, biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Kelar maulid masjid kita rame. Amin. Pengajian rame. Ini kalau pengajian tiap malam Senin, Saban malam Senin di sini ya. Ya kalau ramenya begini enak, guru ngajar semangat. Ngaji, kok udah tua nenek-nenek. Ngapain lagi udah? Udah tua nenek-nenek, moga buat mau ngaji belum mati. Tasbih pegang banyakin, zikir udah, mau mejeng di mana nenek-nenek? Menjadi jalanan sampai menggodain, yang ada anak muda setan aja gua godain. Ngaji, yang muda ngaji semuanya kumpul di pengajian. Sebab kenapa nih sekarang sama ngaji orang rada ogah, emang godaan rada banyak, godaan iman berat. Luar ngaji ada aja halangannya. Mau yasinan malam Jumat grimis, kan itu godaan. Itu bukan orang akuar rumah, tangannya akuar rumah ya, gerimis. Om enggak mati. Om ya, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, gede bener, ngajir banget. Udah malam minggu udah dangdut, nah dangdut yang nontonnya kondangan lah, kalian nonton dangdut rame nih, gerimis juga, gerimis lagi nonton dangdut. Ah, ntar juga penter, penter. Manjur itu orang-orang. Makanya orang hajatan jarang dihujanin. Bawangnya banyak nih mak. Kalau kukusan digantung. Macam-macam bang, gituan sih. Hujan, nenek-nenek pakai baju terbalik. Yang lebih parah lenjing di ayun. Gak pakai hujan. Kalau pakai hujan mah gampang. Kodok tau kodok. Itu di pojokan tenda yang kencang tuh kodok. Biar tedukannya apa gak bakal turun bang. Emang bener sih ngomong. Kodok. Enggak, kadang-kadang kodok menggoreng-goreng dikit juga sih. Mana saya ke belakang sawah, belakang rumah, saya tuh bunyi kodok keret-keret-keret. Keret-keret-keret-keret. Kalau saya lompat, galem sedada. Ini keret, kalau kita lompat, galem sedada. Ayo kita ngaji, kumpul di pengajian. Ya orang sekarang gak mau ngaji, ada ogah bu. Kumpul di Majlis Salim kagak mau. Sekarang udah doktrinnya luar biasa. Godaan akidah iman kita luar biasa. Yang bikin malas kita ngaji ke Majlis Salim banyak. Apalagi sekarang doktrinnya luar biasa. Orang mikirin agama tuh dikaitin sama akalnya doang. Kalau nyambung sama akal dia ikutin, yang kagak nyambung dia kagak ikutin. Ngapain ngaji Musa sama Kiai itu kagak zaman sekarang. Tuh kata dia gitu. Ngaji pakai kitab udah gak zaman. Sekarang tuh zamannya internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya gak mau usah, gak pakai kitab, ngajinya mau Google. Ngaji kagak, kerjanya nanya mulu. Musuh sekarang gitu bang. Apalagi ibu-ibu komplek itu kalau nanya, sama-sama nanya. Bener kok. Ustaz nanya Ustaz, nanya apa kok bu? Saya kirim Fatihah Ustaz, buat yang mati. Itu kira-kira Fatihah saya sampai gak Ustaz? Saya kagak jawab kok. Saya diem aja. Ya jawab lah Ustaz, jangan diem aja. Enggak bu, saya kagak jawab, nanyanya kagak benar. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang ibu saya balik tanya, ibu kirim patehannya kapan? Kemarin Ustaz. Terus pateha yang ibu kirim balik pulang kagak? Nah enggak Ustaz, masa pateha balik pulang? Ya kalau kagak balik pulang nanti nyampe. Nah jadinya apa-apaannya juga. Emang kita yang nyampe itu Fatihah. Nah, kita punya HP ada pulsanya, SMS nyampe. Nah, itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat kalah. Apalagi Tri, ya, nyambung. HP artinya Tri. asem ikan asin itu jengkol kori. Sekarang begitu bang, banyak dikaitin akal-akalan doang. Kalau pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan juga. Udah bocah anak muda, belum buat nanya. Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz. Mau nanya apa lo? Saya lebih sembahyang, Ustaz. Terus, kentut. Lu kira-kira batal gak, Ustaz? Ya, batal, Maul. Lu nanya yang bener doang. Nanya pengetes dulu. Bukan begitu, Ustaz. Pertanyaan saya banyak. Kalau udah saya batal, saya mau sholat lagi. Apakah harus wudhu lagi, Ustaz? Wudhu, masih pakai wudhu. Terus lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka gak, Ustaz? Basuh muka lah. Nanya banyak mantuk. Itu dia, Ustaz. Inti pertanyaan saya, Ustaz. Gak masuk akal, Ustaz. Masa yang kadut pantat, yang dibasuh muka? Nah, ini pertanyaan banyak kok. Kalau mau kesel, ya tanya gitu. Gak ada jawab, saya balik nanya. Lu, sekarang gue tanya sama lu. Lu kalau kentut, yang malu, muka lu apa pantat lu? Ayo, dijawab yang benar. Muka saya, Ustaz, malu. Nah, makanya muka lu yang cebokin. Saya iman kita biar kuat, kita biar kuat. Iman paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tanumin akidah. Dari sekarang kita, tadi udah bilang sama guru-guru kita, sama habib-habib kita. Ulama budak banyak di fitnah. Kiai di fitnah. Di data sekarang bang, kiai, ustadz, kiai, ulama harus disertifikasi. Waduh. Hebat dong punya sertifikat ustadz. Nggak punya duit, taruh aja di bank. Gajinya gede dong. Bener bu? Nah kalau kita pikir aja bang, saya itu masih di kampung kita nih ya. Ada cuma satu orang yang dapat sertifikat, itu Ustaz. Pas sembahyang Jumat, dia jadi khotib, khotibnya kagak ada. Lah ribet itu. Lah ribet. Udah lu jadi khotib, gak buka punya sertifikat. Lalu aja lu dah, lu jangan lah, gak punya gue juga. Yang ngatur gue mau dia, usah nolong yang punya. Orang mana, dia pergi, gak ada di sini ya. Udah sekarang ngomongin dah, mau pengurus masjid ngomong. Baiklah para jamaah, berhubung pusat kita yang jadi khotib gak ada sertifikasinya. Mulai hari ini, hari Jumat, pindah aja ke masjid 11, main Jumatnya. Kacau. Orang pikirannya gimana tau pemerintah. Ibu, jadi rakyat udah pintar di goblok-goblokin sama dia. Kenapa sekarang ini? Ulama, ya kesian bener. Ya kalau kita ngaji kumpul sama ulama, berkah. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, diturunkan musibah buat kita. Apa musibahnya? Yang pertama diangkat usaha kita keberkahannya. Enggak ada berkahnya hidup. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim, diangkat, apa, dijadikan pemimpin-pemimpin yang zolim, dikasih pemimpin yang zolim. Buktinya sekarang, si blohok, blohok banget tuh dia. Gara-gara dia antu bang, jadi begini. Coba kalau jadi penjara, dari mana-mana dia udah anteng, gak antu pakai ribut begini. Jadi kiai, Habib Rizik, dicari kesalahan-kesalahannya. Sampai gak mau enak. Bener kok. Saya udah kemarin berdemo, dapet turun kita ngantangi, saya tantangi depan polisi. Nih pak polisi, gile jawara di Marunda, di laut 30 orang saya dikerubutin, gak pernah lari. Saya begitu. Wah, gak pernah lari saya dikerubutin 30 orang. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak, bangun diinjak. Gak bisa lari bang ya. Buru-buru lari. Ada aneh. Penting kita ngaji kumpul di pengajian, insyaallah berkah, amin. Islam itu agama universal. Islam mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berpolitik diatur dalam Islam. Siapa bilang kita salah umat Islam? Jangan ngomongin politik. Islam ngajarin kok. Udah jelas ayatnya, cari pemimpin, jangan pemimpin yang kafir. Udah jelas. Bu, besok masih dikasih sembako, nyoblos nomor 2 lagi. Sumpahin hanya Allah nomor 2, nungsep hatinya. Bebe buat sipitnya aja bohong, bagaimana belonnya tuh? Kalau gak sudah nih ngomong bu, biarin udah, urusan tangkap-tangkap, guna belakangan, gitu aja udah. Polisi bahkan nyampak dimakan, dikasih duit sama Cina. Bener. Kayaknya sekarang kita lihat, tapi satu, TNI belum bisa dimasukin sama Cina, nggak bisa Pak. Makanya kita bangga ada TNI kita, Panglima TNI kita, ada Bapak Gatot. Untung ada Bapak Gatot, masih belain kita umat Islam, benar? Ya, kalau kalau si Titit? Iya, kok masih gue begitu? Iya, mukanya sama Maidit. Itu toko-toko PKI mukanya sama mirip sama Maidit. Dan laporin ke Mia Dinta, disini lapor, wah gila ditangkap. Wah, saya bisa ngilang. Wah, saya mau baru ngilang, bisa bu. Racing datang, saya ngilang. Bisa ditarik utang, saya ngilang. Emang ayah penting luar biasa Pak Bu. Kita ngaji duduk dengan ulama. Yang ketiga yang parah, kalau sudah jauh dari majelis taklim, ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Mati kagak bawa iman, jadi orang kafir kita mati. Nah, untuk bilamin ya, kita ngaji kumpul bangga pun sih. Kalau kita ngaji Islam ngajarin agama, agama yang paling universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Jangan hal yang tinggi, yang kecil aja diajarin dalam Islam Bu. Jangan tinggi-tinggi, kita di rumah kita terapin sunnah Rasulullah. Dari mulai masuk kamar mandi ada doanya, benar? Keluar kamar mandi ada doanya, adabnya, akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, kan ada adabnya semua. Apa yang kecil tuh? Makan ada doanya, kelar makan ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Mau tidur rumah laki ada doanya kok. Ada, jarang keburu kebaca. Tuh, sampai yang begitu, sampai adab akhlaknya diajarin dalam Islam. Nih kita kumpul begini nih, kelar acara doa, dikasih makan satu nampan bertiga. Makan satu nampan bertiga aja ada adabnya. Apa adabnya Ustaz? Pertama, kalau makan barang begitu satu nampan, suapan kita kecilin. Dari gede-gede. Jangan sampai makan sendiri, nyaman. Oh, yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Kalau lagi makan muka teman kita udah liatin. Orang kesinggung. Gak apa-apa ini gue kayaknya. Boleh bang, ada adabnya. Yang ketiga, adabnya apa? Yang jatah kita di situ udah rawatin aja. Maju, mundur, maju, mundur. Terus sekitar itu aja. Dan punya teman kita sudah gak korek-korek longsor. Luar biasa bang. Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh begitu. Kadang yang sering kita lupain itu. Ini kita lagi kumpul begini bang, terus dengar suara kentut. Tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin. Ngayak kalau dengar suara kentut diem aja udah. Jangan ribut rasain. Sekarang kita aneh. Loh, loh, lo kentut ya, lo enak banget nanya lo. Lu kali gua habis bingung jadi udah diem aja sampai kentut diajarin. Nah kalau kita ngaji fikih itu dalam fikih ada bab kentut. Ada kok, ada 4 jenis kentut. Ini biar tahu, ini jarang saya buka. Ada jenis kentut yang pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Nah ada nih yang model kentut begini bang. Ada. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga yang jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan kentut, keluar juga tiut. Nah itu kentut yang keluarnya terpaksa. Yang keempat yang parah nih kok, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa? Habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Karena bahasa Mandarin disebut cepirit. Barat makan di tulang nih, tadi daging udah, daging mulu, sekarang tulangnya. Iya bener-bener, tawa ini kok. Orang yang mau gak tawa cuma dua yang nanti. Tadi lu, lentut mulu. Kita ngaji, orang ngaji gak ada ruginya bang. Kita kumpul begini, dosa kita dirontokin, amin. Iya nih kita ngaji kumpul begini, dosa kita nih kalau kelihatan, dosa kalau muat nih teman. Dosa kita banyak, orang tua, mau saudara, mau teman, tetangga. Sudah dosa melak ya, kok gak sabar abrek. Ya bakal buat budak nyempok. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya di prank pak. Udah bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan, jemuran berangkat ya mah. Suai bener dah, mau laki di prank pak. Membangunin laki tidur salah. Bangun bang, lu lihat tau, udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyat jam, sama-sama aja. Lagi aja yang melek nyat jam. Laki disuruh ngaji tidur nyat jam. Gak salah udah mohon gitu loh. Makanya kalau punya doyan ngaji ilmunya ada, gak punya duit gak punya beras kagak pernah minta melaki tuh baru hebat. Eh kok bini yang soleha kalau gak punya beras dia minta melaki, minta sama Allah loh, minta sama Allah cuman ngomong aja di kuping laki. Laki ngomong tompo aja di kupingnya, ya Allah masa gak ada beras ini ya Allah dan laki ini tompo kalau gak bener tompo udah jeguk aja orang berkencang begitu minta ya Allah masa gak ada beras ya Allah gak itu hanya tompo bisa praktekin. Nah lo mananya weh ya kencing deh ngomong kok kalah yang penting. Ngaji dosa kita dirampokin, amin. Yang kedua, kalau kita ngaji pahalanya gede. Datang aja ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang, pahalanya luar biasa. Guru mau kita, ngikut aja mau kita. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, tutup. Nanti lama-lama bisa, benar lu? Iya. Temen datang mau belakang nanya, halaman berapa ini lu? Ah, boleh kebet tuang ya. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Buru-buru sembahyang 1000 rakaat kita. Wah, terawih aja niat jadwal imam. Umami terawih imam ini ya, ukuran lama dulu. Pindah. Jangan terawih di sini tuh, lama. Apalagi yang 1000. Pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang yang sakit. Pernah jenguk 1000 orang sakit kok? Besok datang rumah sakit persahabatan sama tengokin yang bersakit tuh bawa emang jenguk orang sakit kagak pakai modal ini yang minimal jeruk 2 kilo bawain yang jenguk orang sakit bawa buah yang kagak bawa apa-apa yang jenguk orang sakit kagak bawa apa-apa yang di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin kayak ngomong lagi mah pahit katanya yang murtah sakit lagi pahit yang murtah sakit murtah pahit kalau makan buah ada akal lu bang banyak makanya pahalanya sama luar biasa sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah luar biasa alhamdulillah ngaji dosa diangkat pahala dapat. Nah kita kumpul begini kita ngaji nggak ada ruginya bang, makanya maulid biar siap ya, masjid musola ramein, siapin majlis taklim ramein. Kenapa pak? Umat Islam bisa dikumpulin di majlis-majlis taklim, di musola, di masjid, simbol kebersamaannya masjid musola majlis taklim. 5 jari bang, kalau 5-5 nya kompak bersatu nih bisa mukul, bisa nampar, bener? Nah iya, makan kalau jempol doang 3 hari belum kelar. Nah, nampar kalau pakai tunjuk doang agak sakit. Kalau 5-5 nya bersatu bisa mukul, bisa nampar. Nah 5 jari ini ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Pertama jempol. Apa jempol Ustaz? Simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol kerjaan kalau sudah jempolin sama pemerintah cakep diginiin nyungsep ini jempol udah ada pejabat yang berani berjuang, amin. Iya, yang kedua ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol dari agnia, orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk bang, rapi. Eh bener bang, tolong musolanya bangun di sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola kok. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Nah ditekuk orang. Kalau mau dia nunjuk-nunjuk tuh. Beda, orang kaya lagi kumpul begini duduk nih kentut. Ke sebelahnya teman yang ngomong, wah lu bapak sehat. Sehat bapak. Sekarang pak, saya kalau kembang apa minum tolak angin pak ya. Orang kaya kentut. Coba kita yang miskin, susah kan kesubarangan. Habis kita bang, setan lu bangke lu. Ini ada bukan kesubarangan, habis kita dijumpakin. Beda. Orang kaya tunjuknya manjur, makanya simbolnya tunjuk. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol dari ulama. Jari yang paling tinggi, jari tengah. Makanya derajatnya diangkat oleh Allah orang yang berilmu. Adanya di tengah, netral, ke kiri kagak, ke kanan kagak. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol teman-teman anak muda. Ini masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis nih. Artinya biar anak muda beladuk banget itu, biar bagus menggah, tetap anak muda. Yang ini kelingking bang. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan. Kelingking simbolnya dia, kecil tapi antem. Yang bener. Biasa. Bisa masuk kemana aja nih.

harus tanya sampai terus FPI kawal terus semuanya surat. Kenapa? Kita berjuang buat menentukan Jakarta ke depannya lebih baik lagi. Alhamdulillah. Iya, sekarang udah macam-macam cara-cara dia fitnah-fitnah dia biarin. Dan kita doain yang mudah-mudahan begitu aja pada mati semuanya. Ada orang Islam yang ngundung belan-belan si Ahok untuk Tuhan. Dia dikumpulkan. Dibilang lu kalau kena, bang lu kenapa milih nomor 2? Lu kan orang Islam, lu punya majlis, lu perkusan, ngapa lu pakai mendukung nomor 2? Alasannya banyak dalil begini. Udah dinasehatin, udah ya lu sumpahin aja kok, ya lu belum mampus, ya gitu. Ya udah deh besok dia hati-hati lu gitu loh. Yang kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doain Majlis Salim Riyadhah ya. Benar kan ya? Iya. Majlis Salim Riyadhah ini kita doain pimpinan Bang Hadi Bang Hadi Bang Hadi ya, pada sehat semuanya. Kekuatan kesabaran kita semuanya diberikan sehat panjang umur, ilmunya manfaat kita semua. Kita doain Majlis Salim Riyadhah ini biar panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Insyaallah ilmu yang didapat bermanfaat dunia dan sampai akhirat. Kumpul kita malam ini kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya guru kita langsung aja doa ini saja barangkali. Udah MC guru kita doa. Ya. Guru doa makan aja. Ya, barangkali ada kita sampai maaf ya. Ya kapan-kapan ya kalau mau masih penasaran yang undang lagi kalau udah kapok jangan diundang lagi. Nanti saudara di sini mama abang namanya Lia sini ya pulang dikasih nangka dulu sih. Saya nggak butuh amplop kok enggak. Isinya nggak ada lah, ngapain kalau isinya daun? Nggak butuh amplop, nggak butuh isi, yang penting jumlahnya. Sekarang kalau ustaz ceramah, kiai ceramah, minta dibayar dosa itu ustaz. Karena ustaz kiai ceramah, minta dibayar dosa itu ustaz. Lebih dosa lagi, mudah ustaz atau bayar? Lagi. Sudah tiba baru gunung, nggak pernah gunungnya meletus. Kalau musim mau diladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya yang salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja, kalau saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.